Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Pembahasan kita di halaman ke-144 sudah kita sampai selesai paragraf yang pertama. Tertulis pada cetakan tebal menjelaskan matan silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ismuhu Muhammad alaihi salatu wassalam. Nama Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu asma ghairu Muhammad, dan beliau pun juga punya sekian nama selain nama Muhammad. Namun mengapa yang sering disebut dan yang terucapkan dari kita sebagai umatnya dengan nama Muhammad? Ashhuru asma'ihi Muhammad, karena yang paling masyhur nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih lanjut beliau bawakan pendalilannya dari Al-Qur'an yang tersebut secara jelas nama Muhammad, di antaranya surat Al-Fath ayat 29, surat Al-Imran ayat ke-144, surat Al-Ahzab ayat ke-40, dan surat Muhammad ayat yang kedua. Jika ditanya penyebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, kita bisa sebutkan pada surat-surat tersebut dengan ayat-ayat yang telah disebutkan. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Wa min asma'ihi Ahmad. Di antara nama-nama beliau selain Muhammad yaitu Ahmad. Ahmad. Qad zakarahullahu fi qawlih. Allah Jalla wa'ala pun juga sudah menyebutkannya pada firman-Nya fi bisyarah al-Masih alaihi salam, terkait dengan kabar gembira. Bisyarah, kabar gembira tentang al-Masih, maksudnya adalah Nabi Isa alaihi salam, tersebut pada surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Tatkala Isa ibn Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam, dan tatkala, atau ingatlah ketika Isa putra Maryam alaihi salam itu menyatakan, ya bani Israel, wahai sekalian bani Israel, umat beliau, beliau panggil, beliau serukan, beliau proklamirkan, ya bani Israel, inni Rasulullah, sungguh aku ini adalah Rasulnya Allah. Pemberitahuan agar mereka tahu, yang dengan tahunya tentu dengan harapan mereka mau beriman dan mengikuti beliau alaihissalam. Inni Rasulullah ilaikum, sungguh aku ini adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian, yang diperuntukkan untuk kalian. Musaddiqah, yang mana aku ini membenarkan, lima baina yadayya, dengan apa yang datang sebelumku, apa yang diturunkan sebelum aku, minat Taurat, berupa kitabnya Allah, yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku datang justru untuk membenarkan apa yang datang dari kitabnya Allah, At-Taurat. Wa mubashshira, dan sekaligus juga aku datang untuk menyampaikan kabar gembira, birasulin, bahwa nantinya akan datang sesudahku seorang rasul, min ba'di, yang datang sesudahku ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas telah disebutkan penamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penamaan yang lain, yaitu Ahmad. Fahuwa Muhammad wa Ahmad. Maka dengan bukti yang telah kita saksikan bersama, beliau adalah Muhammad dan juga sama dengan Ahmad. Wa ma'na dhalik, yang kedua, nama itu memiliki arti annahu katsirul mahamid, adalah seorang hamba yang banyak memuji. Katsirul mahamid, antum berikan tanda arti nama Muhammad atau arti nama Ahmad adalah katsirul mahamid, yang banyak memuji. Alaihi salatu wassalam, yang banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathirus sifat allati yuhmad alaiha, dan juga maknanya adalah kathirus sifat, yang memiliki banyak sifat-sifat. Yuhmad alaiha, yang dipuji dengannya. Nah, itulah nama Muhammad atau Ahmad. Nah, sudah dua nama yang telah kita dapatkan. Wa min asma'ihi Nabir Rahmah. Yang ketiga termasuk dari nama beliau adalah Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa atau menebar rahmat, kasih sayang kepada umat manusia, terkhusus umat yang datang terakhir adalah umat yang datang belakangan sampai yaumul qiyamah. Nabiyur Rahmah. Wa nabiyul malhamah, beliau juga disebut sebagai nabi al-malhamah. Apa maknanya malhamah? Yakni al-jihadu fi sabilillah, yang senantiasa melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah, empat nama beliau. Yang kelima Al-Hashir. Al-Hashir itu adalah yang mengumpulkan. Padang Mahsyar adalah tempat dikumpulkannya manusia. Al-Hashir, beliau memiliki nama pula Al-Hashir. Wal-Aqib, beliau juga nabi yang bernama Al-Aqib alaihi salatu wassalam. Alladhi yuhsyarun nasu ba'da bi'asatihi, yang mana dikumpulkannya manusia setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikatakan demikian? Li'annahu akhirur rusuli, karena beliau adalah rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir. Falaisa ba'dahu illa qiyamis sa'ah, tidaklah sesudah beliau melainkan datangnya yaumul qiyamah. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu tanda yaumul qiyamah adalah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kahataini, beliau mempermisalkan dengan dua jari jemari beliau, telunjuk dan jari tengah. Nah, keberadaan yaumul qiyamah atau salah satu tandanya adalah dengan diutusnya aku. Ketika aku sudah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh sangatlah dekat yaumul qiyamah seperti dekatnya dua jari jemari ini. Tidak ada jarak, melainkan sudah sangatlah dekat. Walaupun beliau telah diutus 14 abad yang lalu lebih, sampai nanti tibanya yaumul qiyamah dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, maka suatu waktu yang bukan lama, bukanlah jauh, melainkan dekat. Maka dengan diutusnya beliau pertanda dekatnya yaumul qiyamah. Faba'da risalatihi taqumus sa'ah. Maka setelah risalah atau ditunjuknya beliau sebagai rasulnya Allah mengemban amanah ini, maka akan tegak yaumul qiyamah. 6. Oleh karenanya beliau dikatakan al-aqib, yang terakhir. 6. Kalau pada bagian anggota tubuh kita yang dinamakan aqab adalah tumit. Tumit dalam bahasa Arab al-aqab. 6. Masih teringat pada benak kita suatu riwayat, wailun lil aqabi minan nar. Wailun, celaka, kata Nabi, lil aqab, terkait dengan tumit-tumit. Jamak dari aqab, aqab. Kenapa demikian? Minan nar, menjadi sebab azabnya Allah. Sebabnya azab an-nar. Riwayat ini berkaitan dengan seseorang yang wudhunya tidak sempurna. Ada bagian walaupun sebesar logam yang tidak terkena kucuran air. Walaupun sebesar apa logam. 6. Dan mengapa yang disebut bagian anggota tubuh itu hanya tumit? Para ulama menjelaskan karena itu bagian yang seringkali terjadi. Bukan berarti ketika bagian wudhu yang lainnya jika tidak terkena, yang seharusnya terkena air wudhu, tidak terkena ancaman. Tidak. Tetap akan terkena ancaman. Disebutkan tumit karena memang yang seringkali terlalaikan oleh sebagian orang. Kenapa tumit dikatakan aqab? Karena memang bagian belakang. Bagian belakang. Maka Nabi dikatakan aqib karena Nabi yang datang sebagai penutup. Yang datang belakangan. Yang mana setelah datangnya beliau pertanda sebagai dekatnya yaumul qiyamah. Wa yuhsyarun nas lil jazaa' wal hisab. Yang kemudian manusia akan dikumpulkan untuk dilakukan al-jazaa', balasan atas amalan selama di dunia. Wal hisab, dan perhitungannya pula. Tidak ada lagi tempat atau kesempatan untuk beramal. Yang ada hanyalah al-jazaa' wal hisab. Selesai. Saya mau beramal soleh, sudah berakhir. Saya mau beramal ini, saya mau beramal itu, karena tidak sempat waktu di dunia, sudahlah berakhir. 6. Tinggallah penghisapan di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa man arada an yulimma bihadihil umur, barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui lebih lanjut hadihil umur, terkait dengan perkara ini, fal yarji ila kitab, maka dia bisa menindaklanjuti, merujuk kepada suatu kitab yang berjudul Jalaul Afham. Jalaul Afham fis salati wassalam ala khairil anam. Enak ya didengar judulnya. Jalaul Afham fis salati wassalam ala khairil anam, karya lil Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Barang siapa yang menginginkan atau mengetahui lebih lanjut terkait dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana masing-masing penjelasan nama-nama beliau tadi, maka bisa merujuk kepada kitab tersebut. Antum tandai. Nah, penting untuk mengenal judul kitab-kitab para ulama yang tentunya nantinya kita diberikan kesempatan pula untuk mempelajari kitab-kitab mereka rahimahumullah. Jala'ul afham fi salati wassalam ala khairil anam. Nah, sudah lima yang kita dapatkan nama beliau. Muhammad yang paling masyhur, kemudian di sana adanya Ahmad, kemudian Nabiur Rahmah, Nabiul Malhamah, Wal Hashir, dan Al Aqib. Enam ya, ada enam nama. Setelah kita tahu terkait dengan nama beliau, wa amma nasabuhu, adapun terkait dengan nasabnya, mengenal lebih lanjut bagaimana nasab beliau sebagaimana yang sudah tersebut dalam matan, maka di sini diulang kembali, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nah, kita baca bersama untuk memudahkan lekatnya dalam benak kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Pada matan tidak disebutkan Abd Manaf, tidak disebutkan ibn Qusay, tidak disebutkan pula ibn Kilab. Menyingkat dan langsung kepada bahwa Hashim min Quraisy. Hashim dari bangsa Quraisy dan Quraisy minal Arab dan Arab dari keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah lebih lengkapnya. Antum perhatikan dan simak. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab, sebagaimana yang barusan kita baca bersama. Kemudian ke atasnya lagi antum bisa tambahkan Ibni Murrah Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Fihir Ibni Malik Ibni An-Nadhar Ibni Kinanah Ibni Khuzaimah Ibni Mudrikah Ibni Ilyas Ibni Mudhar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Saya ulang dari Murrah. Kilab Ibni Murrah Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Fihir Ibni Malik Ibni An-Nadhar Ibni Kinanah Ibni Khuzaimah Ibni Mudrikah Ibni Ilyas Ibni Mudhar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Naam. Adnan termasuk anak cucu Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, menurut kesepakatan para ulama. 6. Namun demikian tidak diketahui secara pasti nama-nama yang menjadi mata rantai silsilah antara Adnan dengan Ismail alaihissalam. 6. Itu jalur beliau ke atas melalui jalur abah beliau, Abdullah, terus ke atas, terus ke atas. Sedangkan ibu beliau, ini tidak ada di dalam syarah. Ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibnu Zuhrah ibni Kilab, yang mana Kilab adalah kakek kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak abahnya, dari pihak ayah. Maka ayah dan ibu beliau berasal dari satu keturunan yang bertemunya di Kilab. Nah, bertemunya di Kilab yang asli namanya adalah Hakim. Kilab asli namanya adalah Hakim. Ada juga yang menyatakan Kilab asli namanya adalah Urwah. Ada yang menyatakan Hakim, ada yang menyatakan Urwah. Ayah dan ibu beliau sama-sama satu keturunan, bertemunya di Kilab. Ada yang menyatakan Kilab asli namanya adalah Hakim, ada pula yang namanya Urwah. 6. Masih berbicara tentang silsilah beliau, beliau adalah kabilah Quraisy. 6. Beliau dari kabilah Quraisy, yang mana Quraisy dikenal karena kemuliaan, dikenal karena derajat yang tinggi, dikenal karena keluhuran darah bangsawan yang dimilikinya, dan juga kedudukan yang suci di antara seluruh kabilah bangsa Arab. 6. Quraisy adalah julukan dari Fihr bin Malik. Tadi sempat tersebut nama Fihr. Quraisy julukan dari Fihr bin Malik. Atau ada yang menyatakan Quraisy julukan dari An-Nadhr ibni Kinanah, yang tadi juga disebutkan dalam silsilah. 6. Setiap orang dari kabilah Quraisy maka merupakan tokoh dan juga orang-orang terhormat di masa itu. Dan yang paling istimewa dari Quraisy adalah Qusay. Bukankah tadi telah disebutkan Qusay? Ya. Yang paling istimewa dari mereka itu adalah Qusay. Yang mana Qusay nama aslinya Zaid. 6. Nah, biar kita tahu. Qusay nama aslinya Zaid. Apa sesungguhnya keistimewaan Qusay atau keistimewaan Zaid? Yang pertama, dia orang pertama dari Quraisy yang diberikan wewenang mengurus Ka'bah. 6. Penjagaan, pemeliharaan Ka'bah di bawah tanggung jawabnya. Termasuk kuncinya Ka'bah ada pada Qusay. Dia bisa buka kapanpun dan untuk siapapun yang dia kehendaki. Ini keistimewaan yang pertama. Dia orang pertama dari Quraisy yang diberikan wewenang mengurus Ka'bah. Jika dicatat itu tentunya lebih baik. Mungkin pada kajian-kajian berikutnya bisa ditanyakan. Keistimewaan yang kedua, dia orang yang membawa Quraisy ke tengah kota Mekah, yang menjadikan mereka bermukim di sana, menjadi penduduk kota Mekah. Lah memang kenapa Quraisy? Quraisy sebelumnya berada di sudut dan pelosok kota Mekah, terpencar dengan kabilah-kabilah lainnya. Maka dibawalah oleh Qusay ke kota Mekah. Nah, ini juga suatu keistimewaan. Yang ketiga, dia orang yang merintis as-siqayah dan yang merintis ar-rifadah. Maka tentunya kita bertanya, apa as-siqayah? Air segar dari perasan kurma, madu, kismis atau yang lainnya. Zen-zen ini ya, kurma, madu, kismis, mukawiyat. Naam. Penting. Naam. Air segar dari perasan itu biasa ditaruh di tempat air yang terbuat dari kulit. Sehingga orang-orang yang sedang haji bisa meminumnya. Untuk disedekahkan kepada orang-orang yang datang haji. Itu as-siqayah. Ar-rifadah, makanan yang diperuntukkan untuk yang menunaikan haji di saat musim haji. As-siqayah, minumannya. Ar-rifadah, makanannya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Siapa yang merintis? Qusay, Zaid. Nah, jasa atau keistimewaan Qusay yang keempat, membangun satu bangunan di sebelah utara Ka'bah yang kemudian dikenal dengan nama Darun Nadwah. Dar, dari itu rumah atau tempat, balai. Nah, namanya Nadwah, Darun Nadwah, tempat pertemuan kaum Quraisy. Markas gerakan kemasyarakatan Quraisy. Kalau ada rapat di sana, Darun Nadwah. Di mana letaknya? Di bagian utara Ka'bah. Tidaklah diresmikan akad pernikahan, tidak pula diputuskan satu urusan, melainkan dilakukan di sana. Kalau mau zuat, mau nikah, atau di Darun Nadwah. Nah, atau menyelesaikan suatu yang menghasilkan suatu keputusan, itu di sana. Jasa Qusay yang berikutnya, di tangannya lah bendera dan kepemimpinan berada. Tidak dikibarkan panji-panji peperangan kecuali melalui tangannya. Kata terhormat. Dan yang berikutnya, yang terakhir, Qusay adalah orang yang dermawan dan pandai. yang mana ucapan-ucapannya memiliki pengaruh bagi kaumnya. Siapa yang bisa mengulang secara ringkas keistimewaan Qusay? Tadinya kita tidak kenal, tadinya tidak tahu, atau mungkin mengetahui sekedar nama. Dengan kita uraikan seperti ini, maka tak kenal maka tak sayang. Ternyata bukan sekedar nama belaka, ternyata orang terhormat dan memiliki jasa-jasa besar. Yang pertama, ayo bareng-bareng. Tiap orang pertama yang diberikan wewenang mengurus Ka'bah. Sampai-sampai kuncinya Ka'bah di tangannya. Yang kedua, dia yang membawa Quraisy ke tengah kota Mekah. Yang tadinya di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggir. Yang ketiga, dia orang pertama yang merintis. Lanjutkan, apa? As-siqayah dan ar-rifadah. As-siqayah, air segar dari perasan kurma, madu, kismis, dan yang lainnya. Ar-rifadah, makanannya. Untuk siapa? Untuk jamaah haji. Qusay yang membangun satu bangunan yang disebut dengan Darun Nadwah, tempat rapat, tempat pertemuan Quraisy, markas besar. Qusay memegang bendera kepemimpinan. Qusay adalah orang yang dermawan, pandai, dan ucapan-ucapannya memiliki pengaruh. 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata kita kembalikan silsilah beliau adalah silsilah yang mulia. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay, atau nama lainnya Zaid ibn Kilab, yang nama lainnya Hakim atau Urwah, 6. Ibn Murrah, dan seterusnya. 6. Kalau kita sudah mengenal siapakah Qusay, maka kita perlu tahu siapa Bani Hashim. Siapa Hashim? Hashim adalah nisbat kepada kakek kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas. 6. Yang mana Hashim ini punya atau mewarisi sejumlah kedudukan yang dimiliki oleh Qusay. Hashim memiliki mewarisi sejumlah kedudukan. Di antara warisan itu adalah as-siqayah dan ar-rifadah, yang kemudian diwarisi oleh anak cucu Hashim sampai datangnya Islam. Apa salah satu warisan Hashim? Adalah as-siqayah dan ar-rifadah. Hashim yang kedua, Hashim tokoh besar di masa itu, yang mana Hashim biasa menumbuk roti. Dilembutkan roti tadi dalam daging dan diolahnya menjadi makanan. Nama makanan itu insya Allah pernah kita dengar, yaitu sarit. Sa, ro, alif, ya, kemudian sa, sarit. 6. Kemudian orang-orang dipersilahkan untuk memakannya, sehingga dia dijuluki dengan Hashim artinya penumbuk roti. Hashim artinya penumbuk roti. Nama asli beliau Amr. Ain mimnya sukun kemudian ro, Amr. Nah, beliau yang ketiga, beliau mempelopori dua rute perjalanan dagang. Rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan di musim syita, musim dingin, was-saif dan musim panas pada surat Quraisy. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan musim dingin itu ke Yaman, perjalanan musim panas ke negeri Syam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Sudah memasuki waktu Isya. Masih ada satu lagi tentang kedudukan Hashim. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktunya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.